Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat Allah yang telah kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita merasakan nikmat apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam manhajnya untuk kepentingan kehidupan kita di dunia ini sampai kita mendapat keabadian di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam kita tetap ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikut hingga hari kiamat kelak nanti. Mudah-mudahan dalam mengikuti pengajian ini juga mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, Allah berfirman dari surat Al-An'am ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha syuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendadipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu selalu ingat. Para pendengar yang berbahagia, kajian kita dari surat Al-An'am ayat 152 ini adalah sangat bereratan dan berhubungan dengan ayat 151. Ini adalah membicarakan tentang Ten Commandments, artinya ada 10 wasiat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana hal tersebut sudah kita kaji pada ayat 151 pada pertemuan yang telah lalu. 5 wasiat yang sudah kita sebutkan. Sekarang dan pada hari ini kita akan melanjutkan lagi 5 wasiat itu lagi. Di sini sudah ada pakar-pakar kita, yaitu Ustaz Perdana dan Ustaz Arifin. Ketika Allah berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah, di sini Allah melarang jangan mendekati anak yatim, harta anak yatim, hartanya, kan begitu Ustaz? Tapi ada kata illa setelahnya itu, kecuali kata Allah, kalau itu dipergunakan atau kedatangan dan kemanfaan nyatanya itu lebih nyata, lebih banyak, sampai mereka itu dewasa. Kira-kira apa dimaksud dari larangan Allah itu, tapi Allah membolehkan dengan kebaikan dan kemanfaatan yang lebih banyak? Iya, masalah harta anak yatim ini juga pernah menjadi perbincangan hangat di antara para sahabat, sehingga pernah para sahabat ketika mendengarkan ayat ini atau ayat yang sejenisnya memisahkan antara makanan dia dengan makanan harta anak yatim, dengan harta anak yatim, sehingga ketika dia masak gandum, ini gandum untuk anak yatim, dia beli dengan uang anak yatim, dia masak. Sementara gandum dia masak dengan tempat yang lain. Anak yatimnya cuma seorang, dimasak dengan takaran yang kecil juga tidak habis dimakan. sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menghapus tradisi ini, menghapus kesalahpahaman ini dengan firman-Nya, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Yang kaya udah enggak usah ambil harta anak yatim. Tetapi barang siapa yang miskin dan payah untuk memisahkan, maka ambillah makanan itu sewajarnya. Jadi ini mengindikasikan bukanlah ayat ini saklek berarti harta anak yatim harus dipisahkan. Okay. Lebih jauh lagi, harta anak yatim itu bukan harus dipendam di dalam bentuk harta karun, tidak. Tetapi harus diproduktifkan, dikembang tumbuhkan, diusahakan, dioptimalkan menjadi modal sehingga harta anak yatim itu menjadi lebih banyak. Karena apa? Karena kita ketahui, kalaulah dia disimpan di dalam lemari pada tahun 70-an uang 50 ribu itu pada tahun 70-an sangat berharga. Tetapi ketika tahun 2008 uang 50 ribu itu diambil oleh harta anak yatim, diambil oleh anak yatim sebagai harta dia, maka uang itu sudah berkurang jauh nilainya. Maka di sini disebutkan Allah illa billati hiya ahsan. Maka perlu ada produktivitas. Begitu juga terkait dengan zakat, wakaf ya. Wakaf ada bentuk produktivitas. Bagaimana wakaf itu dikembangkan, dimaksimalkan, karena apa? Supaya bisa dinikmati oleh rakyat banyak, oleh umat Islam lebih banyak lagi. Itulah mungkin makna dari illa billati hiya ahsan. Iya. Ustaz Perdana, itu adalah yang dibahas Ustaz Arifin tadi adalah kalau kita gabungkan dengan pertemuan kita yang telah lalu, ini adalah termasuk wasiat yang keenam. Yang keenam. Nah, begitu. Kalau di awal ayat ini adalah yang pertama. Aha. Begitu. Karena ayat 152 ini adalah mengandung 5 wasiat juga. Iya. Karena sebelumnya membahas 5 wasiat. Dan wasiat yang kedua itu Ustaz Perdana, yaitu wa auful kaila wal mizana bil qisti. Kira-kira apa hubungannya dengan ayat wasiat yang sebelumnya dengan membahas ayatnya wasiat yang ke-7 tersebut Ustaz Perdana? Iya, kalau di dalam sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan Ustaz Zainal bahwa memelihara anak, harta anak yatim itu juga menjaga hubungan kemanusiaan dan juga bagaimana di dalam kehidupan masyarakat itu terjalin suatu kehidupan yang harmonis. Iya. Maka di dalam keterangan wa auful kaila wal mizan, hendaklah kamu menyempurnakan timbangan dan takaran. Ini Allah ingin menjelaskan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, ketentraman di dalam kehidupan masyarakat, jangan buat tindakan-tindakan yang menyimpang dengan cara menipu orang. Yeah. Ini isyarat lainnya, jangan tipu orang lain. Kenapa? Karena itu dapat merusak tatanan kehidupan di dalam suatu masyarakat. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada para pedagang. Nah, kita bisa melihat bahwa saat sekarang ini banyak sekali para pedagang yang menipu, tidak hanya dengan mengurangi timbangan dan takaran, tapi juga dengan melakukan tindakan seperti menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya, atau menjual yang sudah kadaluarsa, atau yang melakukan yang penipuan baik, yang baik dan buruk digabungkan, ya, seperti gitu. Jamu dan makanan-makanan lain. Jadi ini lebih khusus peringatan dari Allah kepada para pedagang agar bersikap jujur di dalam melakukan perdagangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang terlarang. Karena di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang yang melakukan kecurangan ya. Dalam timbangan. Jadi sangat tegas sekali Allah di dalam ayat itu melarang para pedagang, para businessman untuk melakukan tindakan kecurangan karena itu akan menghancurkan struktur kehidupan di dalam masyarakat. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana dan wasiat yang ke-8 Ustaz Arifin. Yeah. Di sini berbunyi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yeah. Kadang-kadang Allah membisikkan sama kita kalau tak mampu kita tak usah dibuat yang tidak mampu kita. Kan begitu Ustaz. Yeah. Kira-kira apa penjelasan yang lebih luas daripada yang saya jabarkan tadi Ustaz? Ya, jadi masalah mampu dan tidak mampu itu bukan menurut selera kita. Oh, begitu. Tapi menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah menetapkan suatu hukum, maka hukum itu adalah sudah dalam wujud batas kemampuan manusia. Jangan berpikir, aduh, agama mengatakan saya tidak, kalau tidak mampu boleh tidak melakukan. sekarang saya tidak mampu untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, katanya Ustaz Fajrul. Kalau gitu saya tidak wajib sholat zuhur 4 rakaat. Tidak. Masalahnya ketika Allah telah menetapkan sholat zuhur 4 rakaat, pasti semua manusia mampu untuk melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Atau ketika dia mau sholat maghrib ini sebentar lagi, atau sholat subuh yang baru saja dilakukan, ketika seseorang dikumandangkan azan dan maghrib pun tiba, maka semua manusia sudah dikatakan mampu untuk sholat maghrib 3 waktu, 3 rakaat. Ini merupakan bukti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kalaulah memang benar-benar dia tidak mampu untuk sholat karena dalam keadaan sakit, maka Allah masih memberinya rukhsah. Ada namanya jamak takdim dan jamak takhir. Atau Allah memberinya rukhsah dengan istilahnya qasar, yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2. Atau kalau misalnya memang juga tidak mampu menggunakan air sembahyang sebagai sarana untuk berwudu, Allah masih memberikannya keringanan dengan wujud bertayamum. Begitu juga dengan puasa, yang tidak mampu melaksanakan puasa karena urusan sakit, maka Allah masih memberikan dia alternatif untuk menggantinya di hari yang lain. Jadi semua yang diberikan Allah itu sebenarnya sudah dalam takaran kemampuan menurut manusia sehat ataupun manusia tidak sehat. Dan yang menariknya dari wasiat yang ke 9 ini, ketika Allah mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, kira-kira macam mana Ustaz Perdana lebih jelasnya lagi dari pengertian ayat ini, Ustaz? Iya, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan satu penafsiran yang begitu membuka wawasan kita bahwa adil itu tidak hanya dalam bentuk perbuatan saja, akan tetapi adil juga harus dalam bentuk kata-kata. Kenapa? Karena sikap itu dimulai dari perkataan. Kalau perkataan seseorang mencerminkan keadilan, maka insya Allah sikapnya akan mengikuti daripada perkataannya tersebut. Nah, satu hal yang penting di sini adalah bahwa kita diperintahkan untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang terbaik. Bukan ucapan yang menghina, merendahkan orang lain, atau ucapan-ucapan yang membuat perasaan orang lain menjadi tersinggung. Kepada siapa saja, fa'dilu walau kana dza qurba. Inilah salah satu tugas seorang muslim untuk menjaga perkataannya agar enak didengar orang lain, tidak sampai menyakiti hati orang lain. Nah, saya baca di Sabili ada seorang pengamat ekonomi yang membuat membuat suatu pernyataan bahwa zakat itu dipergunakan untuk gerakan-gerakan teroris. Ini kan ucapan yang asal-asalan saja. Tidak bertanggung jawab, ya? Tidak bertanggung jawab, tidak ada bukti yang kuat untuk itu. Kenapa? Dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini begitu terpuruk, bank-bank yang tidak mau tidak begitu perhatian lagi dengan usaha-usaha kecil, tidak membantu rakyat kecil. Nah, zakat yang dikumpulkan dari harta umat Islam itu, inilah yang dipergunakan untuk membantu mereka, untuk menopang struktur ekonomi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang mengalami keterpurukan. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ternyata gara-gara perkataan itu akhirnya Orang enggan berzakat dan akhirnya kondisi ekonomi negara semakin terpuruk. Itulah pentingnya perkataan itu. Artinya harus dibuktikan, kan? Begitu. Selama itu tidak ada pembuktian, berarti itu pembusukan. Jadi teringat saya, Ustaz, tentang wasiat yang ke-9 ini, bagaimana terjadi pada masa Rasulullah masa lalu, yaitu ketika para sahabat membela seorang bangsawan yang mana melakukan kesalahan pada masa itu, karena dia dilihat juga kebaikannya, lihat kesalahannya, maka diutuslah seorang sahabat untuk menjumpai Rasulullah. Ketika disampaikan berita tersebut, Rasulullah itu sangat marah, sampai mengatakan inilah yang menyebabkan kesalahan yang mana menyebabkan seorang itu hancur untuk peradaban manusia. Karena apa? Yang kuat, orang yang kuat, apa ekonominya itu yang dibela, sedangkan orang yang lemah itu ditindas. Sampai-sampai katanya, kalau seandainya anakku Fatimah melaksanakan, akan aku penggal, akan aku potong tangannya. Kalau mencuri, ya. Kalau mencuri. Terus, kalau kita lihat juga faizakul tumfa'dilu walau kana zakurba, ini juga merupakan suatu status teman, bukan berarti kalau saudara itu tidak perlu dibela. Iya. Keadilan itu tetap ditegakkan walaupun saudara. Kadang-kadang kita membantu saudara itu takut. Kenapa? Nanti dibilang nepotisme. Kalau dia memang layak untuk ditempatkan pada tempatnya, kenapa tidak? Iya, inilah keadilan. Dan yang terakhir, wa bi ahdillahi aufu. Iya. Apa maksudnya itu, Safajrul? Iya. Wa bi ahdillahi aufu. Artinya bi ahdillah ini adalah garis besarnya adalah manhaj Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Ahdullah artinya kalau Anda berbuat sudah disyariatkan oleh Allah, Allah akan membalas lebih daripada yang Anda buat. Allah. Nah, itulah yang dikatakan Allah wa bi ahdillahi aufu. Artinya kita buatlah segala sesuatu yang sudah diperintahkan Allah, kita penuhi. Karena Allah akan lebih daripada itu yang Allah akan berikan kepada kita nanti. Begitulah dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itulah wasiat yang ke-10 itu tadi, mudah-mudahan kita mengingat. Kira-kira gimana kesimpulannya, Sa'arifin? Iya, jadi dari kesimpulan yang kita dapat ini ada 5 wasiat dari bagian kedua tadi, 10 wasiat yang semuanya terangkum. Yang pertama, jangan memakan harta anak yatim kecuali dengan cara mengoptimalkannya, memproduksinya dengan lebih baik. Yang kedua, yaitu tegakkan kejujuran dalam hal menakar dan menimbang. Dan ketiga, Allah telah menetapkan hukumnya dalam bingkai keluasan. Dan yang keempat, apabila kita berbicara, berlaku adillah, terutama juga kepada kerabat kita. Dan yang kelima atau yang terakhir, tepatilah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya berlimpah ruah nikmat dan rahmat kepada kita. Semua ini diberikan Allah supaya kita ingat siapa diri kita sebenarnya dan siapa Allah Zat yang Maha Agung dan Maha Kuasa lagi Maha Rahmat yang harus kita sembah ini. Iya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, waktu jugalah yang memisahkan kita. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Arifin dan Ustaz Perdana. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.